Mungkin nanti sing tau enei durung cukup kanggo pengenmu. Sampai mandek ke nyawaku rapakal botang ngepi nilemu ngapusi aku tetap ngerti mergo tulose ati.